وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ما يشترط في المستفتي شرط untuk orang yang minta fatwa. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa min syarti al-mustafti ayakuna min ahli taqlidi fa yuqallidu al-mufti fil futya wa laysa lil 'alimi ay yuqallida wa qila yuqallidu. Di antara syarat orang yang minta fatwa hendaknya dia adalah min ahli taqlid, orang yang berkewajiban untuk taqlid, sehingga dia mengikuti mufti dalam fatwanya. Dan tidak boleh bagi seorang alim atau ulama untuk taklid. Wakilah dan ada pendapat yang mengatakan boleh taklid. Penjelasannya, lama farahul musannifu setelah penulis selesai menjelaskan syarat-syarat mufti syara'a, ayat bimana bada'a, beliau memulai bibayan menjelaskan persyaratan bagi orang yang minta fatwa. Mustafti isim fa'il dari istifta, istifta maknanya talabul fatwa, talabul fatwa, meminta fatwa. Maka sin dan ta di sini maknanya adalah talak. Dan yang dimaksud dengan mustafti adalah asail, orang yang bertanya tentang suatu hukum syar'i. Ada bang? Mau pernah? Min syartil mustafti ayakuna min ahli taqlid. Ayat artinya ahli jawazi taqlid, orang yang boleh taqlid, bukan orang yang bukan seorang mustahid. Fit khulufi, maka termasuk dalam ahli taqlid adalah orang awam wal muta'alim, dan seorang pelajar yang belum sampai derajat ijtihad. Maka dia kemudian taklid kepada mufti dalam fatwa. Artinya annal muqallid, bahasanya ahlu taklid tadi, yajibu alihi, wajib baginya taklidul mufti, mengikuti mufti, likusurihi, karena keterbatasan dirinya, an idrakil ahkam min adillatiha, untuk bisa memahami hukum langsung dari dalilnya. Fil futya, dalam fatwa, artinya adalah jawaban mufti terhadap pertanyaan al-muwajjah ilaihi, yang ditujukan kepadanya dari mustafti. Dan yang dimaksud dengan taklid di sini adalah menerima ucapannya dan beramal dengannya, bagaimana keterangan yang akan datang. Dan bahaya perkataan penulis fil futya, bahasanya ahlu taqlid itu yuqallidu, mengikuti si mufti dalam fatwa, nah, dan tidak boleh mengikutinya dalam fi'il, dalam perbuatan mufti. Maka mufti yang diikuti adalah perkataannya, fatwanya, dan bukan perbuatannya. Oleh karena itu orang yang bodoh, orang yang awam, manakala melihat ulama melakukan suatu perbuatan, tidak boleh baginya untuk mengikutinya dalam perbuatannya tersebut sampai bertanya terlebih dahulu. La'allaka kana, boleh jadi orang yang perbuatan si ulama ini diamrin satu, karena satu perkara yang tidak diketahui oleh muqallid. Maka ulama itu yang diikuti adalah perkataannya, bukan perbuatannya. Adapun perbuatan alim, maka boleh jadi ulama melakukan satu perbuatan ima sahwan, boleh jadi lupa, boleh jadi khotoan, salah tidak sengaja, ya, boleh jadi karena faktor-faktor yang lain, tidak tahu atau tidak ngeh. Sebenarnya tahu, namun enggak enggak sadar kalau masalah semacam itu harusnya hukumnya semacam itu. Maka ulama itu yang diikuti perkataannya, bukan tindak tanduknya. Maka perbuatan si ulama tidak boleh kita katakan ketika melihat perbuatan ulama, oh beliau punya pendapat demikian, dengan alasan beliau berbuat demikian sampai ditanyakan dulu. Dan tidak boleh bagi ulama untuk taklid, artinya tidak boleh bagi seorang mujtahid untuk mengikuti yang lain karena memungkinkan baginya untuk berijtihad. Kecuali idza istahada fil fi'li, secara real dia telah berijtihad namun belum nampak jelas baginya hukum, atau nazalat fi haditsa, terjadilah satu peristiwa yang menuntut fauriyah, harus segera mendapatkan jawaban, maka boleh bagi si mujtahid untuk taklid dengan fatwa ulama yang lain. Ini izin pada saat itu karena pertimbangan darurat. Adapun jika dia beristihad dan istihad yang adahu mengantarkan dia pada satu hukum, lam yajuz lahu, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan hukum tersebut dan taklid dengan ulama mujtahid yang lain bittifaq, dengan sepakat ulama. Maka seorang ulama boleh taklid dengan pendapat yang lain dalam dua perkara. Yang pertama tadi, dia telah beristihad, telah ngecek, telah mengkaji, namun dia masih bingung ini hukumnya apa sih. Dia belum menemukan hasil yang memuaskan, masih ketemunya bimbang, maka boleh bagi dia untuk taklid dalam masalah ini. Atau ada yang kedua adalah ada nazalat di hadisah, terjadi satu kejadian yang urgen yang harus mendapatkan jawaban menit ini juga. Padahal kalau dia mau jawabannya adalah jawaban pribadi dia, dia harus ngecek, mengkaji selama beberapa hari, beberapa minggu. Pada saat itu maka dia boleh taklid. Wakil dan ada yang mengatakan yukalid, seorang ahli taklid boleh bertaklid. Ini terdapat sifat dinusak di sebagian naskah al-waraqah. Wadzahir, dan nampaknya annal khilaf fima lam yajtahid. Bahasanya perbedaan dalam masalahnya adalah berlaku untuk ulama yang lam yajtahid, yang tidak melakukan ijtihad. Apakah dia boleh taklid kepada yang lain? Al-arjah, pendapat yang paling kuat, terlarang dia dari taklid kecuali dalam dua kondisi yang telah disebutkan di atas. Wallahu a'lam. Wa'alam, dan ketahuilah, wajib bagi seorang mustafti, orang yang bertanya, ayurida bistifta'i, hindaklah dia bermaksud dengan pertanyaannya bermaksud mencari al-haq, mencari kebenaran, dan bukan mencari pembenaran. Wal amal bidan, mengamalkan kebenaran. Maka tidak boleh dia bertanya amal layaknihi. Itu kalau dicetakan nama kayaknya bergeser itu nunnya. Amal layaknihi. Cetakan dulu. Sudah benar. Amal layaknihi, bertanya tentang hal-hal yang tidak penting bagi dirinya, bagi kehidupannya. Demikian pula janganlah bertanya untuk tetap arukhas, mencari-cari pendapat yang enak. Maka dia tanya di sini, kemudian tanya yang di situ, kemudian tanya lagi, dan cari mana jawaban yang paling enak, dan dia mau beramal dengan jawaban yang paling enak. Nah, karena tujuan dia adalah kebenaran dan amal, dan tidak boleh mencari-cari jawaban yang paling enak, maka pada dasarnya orang bertanya tidak boleh bertanya lebih dari satu ulama atau satu orang. Pada dasarnya tidak boleh. Namun apa? Ketika dia mau bertanya, pilihlah yang paling dia mantepi ilmunya sebagaimana di paragraf nanti setelahnya. Setelah itu adalah dia beramal dengan keterangan yang disampaikan oleh si alim tadi. Kecuali dia merasa tidak serak, ada kayak kurangnya pas dalam perkataan alim yang dia pilih untuk dia tanyai, kemudian dia tanyakan pada yang lain, maka itu tidak. Kemudian ditanyain, ini tanya, itu tanya, itu tanya, bagaimana berlaku banyak orang yang tanya lewat SMS atau tanya lewat email atau tanya lewat blog, double-doublenya. Dia tanya di blog ini, di blog itu juga dia tanyakan, di sana juga dia tanyakan, tanya dah, tanyakan. Maka ini satu perbuatan yang pada asalnya tidak boleh, karena ini bertentangan dengan maksud istifta, yaitu talabul haq wal amal. Dan karena adab mustafti adalah tidak boleh tetapa ahruhas au yaksud, atau dia bermaksud ilham al mufti, membungkam si mufti, mendebat untuk mengalahkannya, atau berfatwa dengan banding-bandingkan dengan yang lain, dengan mengatakan setelah diberi jawaban misalnya aftani ghairuka bikada, loh namun ustaz yang lain jawabnya enggak gitu, namun jawabnya gini. Ini perkataan yang enggak ada. Atau ini disampaikan di awal, setelah tanyakan pada Ustaz Fulan masalah ini, jawabannya gini, apa pendapat Anda? Ini ngadu domba, ngadu domba. Maka jawabannya, ya sudah, Anda amalkan fatwa yang telah Anda dapatkan, jawaban yang telah Anda dapatkan. Jawabannya demikian. Awana udhari kamnal maqasid sayi'ah, atau maksud-maksud jelek yang lainnya. Dan tidaklah seorang itu bertanya ila kecuali kepada man, orang yang ya'lamu, dia yakin, au ya'libu ala dhannihi, dia punya sangkan kuat kalau orang tersebut layak untuk memberi jawaban. Cuma perlu kalau dia layak untuk memberi jawaban, bima yarah min tisabihi lil fudya, disebabkan karena dia melihat bahwasanya orang tersebut menekuni fatwa, mencurahkan dirinya untuk fatwa, dan manusia pun menghormati jawaban dan pendapatnya, dan wa'akhdihim anhu, dengan mengambil ilmu darinya, atau berdasarkan berita orang yang terpercaya. Kalau mau tanya sama fulan saja. Yang berita adalah dia yaktar memilih awsaqul muftin, adalah mufti yang paling terpercaya ilmu dan waran, prakteknya, amalnya dalam beragama. Jadi dikatakan yang beri berarti mustahab. Wakilah, dan ada yang berpendapat yajibu dhalika, hal itu wajib. Li'anal ghardu, karena maksud dari bertanya adalah mendapatkan dhonil isobah, sangkaan kuat jawaban yang benar. Wa hiya ilal afdali aqrab, dan hal ini ilal afdal aqrab, lebih dekat kalau dikatakan lebih afdal. Maka ada dua pendapat tentang apakah dalam memilih itu kita pilih yang paling berilmu dan paling mengamalkan ilmunya, waro'an. Sebagian ulama mengatakan sepatutnya. Pendapat yang kedua mengatakan wajib. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang pertama, sepatutnya. Wa ya ilal afdal akrab. Ya, lebih tepat kalau kita katakan afdal saja. Afdal memilih yang terpercaya, paling terpercaya ilmu dan waraknya. Paling terpercaya ilmunya. Kenapa? Ya, kalau dalam bahasa lain paling senior. Karena jika dia adalah orang yang paling senior dalam ilmu, mengkaji ilmu sejak puluhan tahun, tentu lebih lebih terpercaya daripada yang baru nampak di dunia ilmu beberapa tahun yang lewat. Maka memilih yang paling senior itu afdol, afdoliyah. Itu dianjurkan memilih yang paling senior, yang paling lama menekuni ilmu. Tidak wajib. Kemudian bab berikutnya dalam masalah taklid, qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa taqlidu qabulu qaulil qa'ili bila hujjatin. Dan taklid adalah menerima perkataan seseorang tanpa hujjah. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, qabulu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlidan. Menerima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlidan, disebut taklid. Wa minhum, di antara ulama mengqal, ada yang berpendapat at-taqlidu qabulu qaulil qa'ili wa anta la tadri min aina qalahu. Menerima ucapan orang yang pendapat orang yang berpendapat dan engkau tidak tahu dari mana dia mengatakannya. Fa'inkun, namaka jika kita mengatakan bahasanya inna nabiya sallallahu alaihi wasallam, sinya nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakulu bil qiyas, terkadang memberikan jawaban berdasarkan qiyas, fa'ijuzu ayusama qabulu qawlihi taqlidan, maka menerima ucapannya boleh disebut taklid. Penjelasannya, lama bayanan musallim, setelah penulis menjelaskan bahasanya mujtahid la yuqalidu, tidak boleh melakukan taklid. Bayana, penulis menjelaskan pengertian taklid. Taklid, lughatan dalam bahasa Arab, artinya meletakkan sesuatu di leher yang sesuatu tersebut mengelilingi leher. Dan sesuatu tersebut yang mengelilingi leher tersebut disebut kilada, jamaknya kalaid, yang sering diterjemahkan dengan makna kalung. Wa yutlaq, dan digunakan istilah taklid ala tafwidil amri, menyerahkan satu perkara kepada seseorang. Ka'annal amra, seakan-akan perkara tersebut diletakkan di lehernya bagaikan kalung. Sedangkan secara istilah arafau didefinisikan oleh penulis dengan mengatakan menerima perkataan atau pendapat seseorang tanpa hujah. Artinya tanpa hujah yang disebutkan oleh orang yang berkata tersebut kepada penanya. Kemudian disampaikan fa'ala hadza ta'rif, maka berdasarkan definisi ini, maka menerima perkataan Nabi SAW itu adalah taklid lintibaqi ta'rif, karena definisi atau pengertian itu intibak sesuai dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan hukum dan tidak menyebutkan dalil hukum. Akan tetapi terdapat perkataan penulis sendiri di kitab beliau yang lain, yaitu burhan, yang menyelisih hal ini. Di al-burhan, al-Juwayni mengatakan wa dhahaba ba'dhu ulama berpendapat bahasanya pengertian taklid adalah menerima pendapat orang yang berpendapat tanpa hujah. Paman salah kehadal maslaka, siapa yang mengambil jalan ini, berpendapat dengan pendapat ini, melarang pernyataan bahasanya menerima perkataan Nabi adalah taklid. Kenapa? Fa'inahu, karena perkataan Nabi adalah hujjatun finafsihi, hujjah secara otomatis. Maka perkataan Al-Juwayni ini di Al-Waraqat sama di Al-Buhan lain, sama-sama membahas tentang masalah menerima perkataan Nabi. Di Al-Waraqat mengatakan ini tidak disebut taklid karena Nabi tidak menyebutkan dalilnya. Di Al-Buhan belum mengatakan taklid ya, karena perkataan Nabi itu adalah hujah itu sendiri. Wayat harfan, yang nampaknya anaman bahasanya ulama atlaqa, yang menyebutkan, yang menamai alaihi perbuatan menerima perkataan Nabi dengan sebutan taklid qasadal majaza. Yang dimaksudkan adalah taklid dengan pengertian majaz awi tawassu' atau taklid dalam makna yang luas. Qala al-Amidi, Amidi mengatakan, jika hal itu yaitu menerima perkataan Nabi sumya disebut taklid bi'urfil istimal, karena berdasarkan tradisi penggunaan, falama syahata fil lafzi, maka tidak ada pertengkaran dan perdebatan dalam istilah. Ya enggak apa-apa itu. Mau dikasih istilah taklid, mau dikasih istilah ini dan itu, yang jelas wajib menerima perkataan Nabi kan. Dikasih nama yang itu tidak masalah. Yang penting wajib menerima perkataan Nabi. Waminhum, dan di antara ulama ada yang mendefinisikan taklid adalah menerima perkataan orang yang berkata dan engkau tidak tahu dari mana dia mengatakannya. Artinya la ta'rifu, engkau tidak mengetahui makhadnya, sisi pendalilannya. Wahada, dan definisi ini yukhiju, mengeluarkan akhdal qawli, mengambil satu pendapat diiringi mengerti dalilnya. Maka mengambil satu pendapat diiringi mengerti dalilnya, maka ini disebut istihad. Walau kila seandainya dikatakan bahasa definisi taklid adalah mengikuti orang yang perkataannya bukan hujjah, niscaya definisi aksar lebih ringkas, lebih lengkap, plus lebih jelas. Karena mayoritas usulir ulama usul fikih mengkhususkan hududahum, definisi mereka tentang taklid dengan perkataan, dan tidak ada makna lil ikhtisasi bihi, mengkhususkannya dengan perkataan, karena mengikuti perbuatan al mubayyanah yang telah dijelaskan ketiba ifil aqwal, sebagaimana mengikuti perkataan. Maka pensara lebih memilih definisi ittiba uman laisa qauluhu jatan. Maka ittiba uman, mengikuti orang, boleh jadi ucapannya, boleh jadi perbuatannya. Wa yakhruju bi, dan keluar dengan definisi tadi ittiba uman laisa qauluhu hujjah, ittiba rasul, maka ittiba rasul bukanlah taklid, karena ittiba rasul berarti mengikuti hujjah. Demikian juga mengikuti ijma, mengikuti para ulama yang ijma, karena ijma adalah hujjah. Demikian juga mengikuti sahabat, menurut pendapat yang mengatakan perkataan sahabat adalah hujjah. Maka jika kita katakan Nabi itu terkadang berfatwa berdasarkan kias, maka bolehlah kita namai menerima perkataan Nabi sebagai taklid. Hada tafri'un, maka ini adalah derivat dari definisi kedua yang disebutkan oleh penulis untuk taklid. Wawa, yaitu Jika kita katakan bahasanya Rasulullah SAW boleh bagi beliau memutuskan hukum berdasarkan qiyas, dengan bahasa lain Rasul itu beristihad walayak tasir dan beliau tidaklah mencukupkan diri hanya dengan wahyu, itu maksudnya. Tidaklah yang dimaksudkan oleh penulis mengkhususkan qiyas, namun yang dimaksudkan adalah bolehnya beristihad secara umum sebagaimana abara, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis fil burhan di kitab yang lain itu al burhan. Maka qiyas yang dimaksudkan oleh penulis di sini di al waraqat maknanya adalah istihad. Maka menerima perkataan Rasul bisa disebut taklid karena kita tidak mengetahui sisi pendalilan pengambilan dari pendapat beliau dalam apakah dari istihad apakah dari wahyu. Dan jika kita katakan bahwa Nabi tidaklah boleh baginya beristihad, maka menerima perkataan Nabi tidak boleh disebut taklid. Karena kita mengetahui bahwasanya apa yang Nabi katakan berdasarkan wahyu, sehingga layan tabiku tidaklah tepat untuk hal ini, hati ta'rif definisi ini. Dan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, Nabi itu beristihad ataukah tidak dalam memberikan fatwa, dalam menetapkan hukum. Nabi itu beristihad ataukah tidak, ini satu hal yang diperselisihkan para ulama. Wasahih, pendapat yang benar, Rasul itu boleh beristihad. Karena terdapat istihad-istihad Nabi dan istihad Nabi keliru dan Allah menegurnya. Nabi beristihad dalam menyikapi Abdullah ibn Ummi Maktum, mau disambut ataukah tidak, akhirnya Nabi bermuka masa dan Allah tegur. Nabi beristihad berkaitan dengan tawanan perang Badar. Istihad Nabi keliru dan Allah tegur. Ada teguran, ini menunjukkan ada istihad yang salah. Maka boleh bagi Nabi untuk beristihad, namun tetaplah laisama tidaklah dinamakan menerima perkataan Nabi sebagai taklid. Meskipun Nabi boleh beristihad, menerima perkataan Nabi tetap yang benar tidaklah dinamakan taklid, karena Nabi sendiri adalah hujjah. Nah, yang diperselisihkan Nabi beristihad atau tidak adalah beristihad dalam masalah agama fil hukmi, ataupun dalam masalah dunia. Amal istihad di amal dunia, ada istihad dalam masalah dunia. Fawajaizun, maka itu satu hal yang boleh secara logika. Wawakiun bil ijma', dan terjadi secara realita, dan terjadinya secara realita adanya istihad dalam perkara dunia ini adalah bil ijma', disepakati ulama, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya. Semisal kisah istihad Nabi dalam masalah dunia berkaitan dengan takbirin nakhli, penyerbukan kurma. Amma amru syar'i, ada pun istihad Nabi berkaitan dengan syariat. Fa'ala ashahil aqwal, maka menurut pendapat yang paling kuat Nabi beristihad. Dalilnya firman Allah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka wahai Nabi dalam urusan-urusan itu. Dan metode musyawarah itu sama dengan istihad. Alasan yang kedua, fatwa qa'a, karena istihad Nabi itu realita menunjukkan terjadi. Kama fi kisati Usara Badrin, sebagaimana kisah tawanan perang Badar. Umar mengusulkan agar tawanan perang Badar itu dipenggali, sedangkan Abu Bakar usul agar tawanan perang Badar itu dibebaskan dan kita minta tebusan. Dan turunlah ayat yang menunjukkan benarnya pendapat Umar dan salahnya pendapat Abu Bakar dan Nabi cenderung pada pendapatnya Abu Bakar. Dalil yang lain sebagaimana atau bukti realita yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ralat untuk sabda beliau liqauli Abbas, karena perkataan Abbas. Kemudian Abbas mengatakan ketika Nabi menjelaskan kalau rumputan tanah haram tidak boleh dicabut, Abbas kemudian mengatakan wahai Nabi kecuali rumput idkhir karena dia sangat manfaat bagi kami. Dan Nabi mengatakan illa idkhir, kecuali rumput idkhir. Kemudian dan sebagian telah lewat dalam pembahasan istisna di bab taksis. Maka seandainya sabda Nabi tersebut dengan dasar wahyu, maka tentu tidak berubah. Maka itu menunjukkan kalau itu berdasarkan ijtihad Nabi. Dan jika kita katakan Nabi itu berijtihad, maka mungkin ada orang yang bertanya, jangan-jangan kita mengikuti ijtihad Nabi yang salah. Maka jawabannya, meskipun menurut pendapat yang benar Nabi itu berijtihad, namun satu hal yang patut diketahui bahasanya, jika ijtihad Nabi salah, Allah tidak akan membiarkannya, Allah akan tegur. Sehingga tidak mungkin terjadi umat Islam mengikuti ijtihad Nabi yang salah sampai akhir zaman. Nah, ijtihad Nabi yang salah akan dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah dengan dalil ulama yang mengatakan kalau Nabi tidak berijtihad, yang mereka berdalil mengatakan bahasanya semua perkataan Nabi adalah wahyu. Bagaimana dengan dalil-dalil itu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataan Nabi itu wahyu. Kalau Nabi berijtihad, ada yang tidak berasal dari wahyu. Maka jawabannya, ketika ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didiamkan dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala itu fi maqamil wahyi. Statusnya seperti wahyu. Statusnya seperti wahyu. Perkara-perkara yang itu ijtihad Nabi, yang realitanya adalah ijtihad Nabi, Allah diamkan, Allah tidak salahkan, itu fi maqamil wahyi. Statusnya, levelnya adalah sama dengan wahyu. Tidak salah seandainya Allah katakan bahwa yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian bab yang terakhir di Al-Warqat yaitu bab istihad, qala al-mu'allif rahimallahu taala wa amma istihadu fahuwa badlul mus'i fi bulughil ghadhi. Istihad adalah mencurahkan kesungguhan untuk sampai pada satu maksud. Fal mustaitu in kana kamilal alati fil ijtihadi fa istahada fil furu'i fa asaba falahu ajrani wa istahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Maka mustahid, ulama mustahid, jika dia lengkap alat-alatnya untuk berijtihad, maka jika dia berijtihad fil furu' dalam masalah-masalah fikih, kalau ijtihadnya benar untuknya dua pahala. Jika dia berijtihad lalu dia salah, maka untuknya satu pahala. Wa minhum man qala, dan di antara ulama ada yang mengatakan kullu mustahidin fil furu'i musibun. Semua ulama mustahid, semua ulama yang berijtihad dalam fil furu', masalah-masalah fikih, musibun itu benar. Wa la yajuzu, dan tidak boleh ayu qal mengatakan kullu mustahidin fil usul, ay usul kalamiyah musibun. Tidak boleh mengatakan setiap mustahid fil usul dalam masalah akidah, ya, dalam usul kalamiyah itu akidah musibun adalah orang yang benar. Di anadzalika yu'ati, karena hal itu menyebabkan ila taswibi ahli dolala, membenarkan orang-orang yang sesat, minan nasara itu nasrani, majusi, orang-orang kafir, wal mulhidin, dan orang-orang yang sesat yang lain. Wa dalil mangkal, dan dalil ulama yang berpendapat laisa kullu mustahidin fil furu'i musiban, Tidaklah semua mujtahid dalam masalah fikih itu benar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man istahada fa asata wal ajrani wa man istahada fa akhta'a fa lahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar untuknya dua pahala. Jika dia berijtihad ijtihadnya salah, falau ajrun wahid, maka untuknya satu pahala saja. Wa wajhu dalil dan sisi pendalilannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khata al mujtahida. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam parotan terkadang menyalahkan mujtahid wa sawwaba ukhra dan menilai benarnya mujtahid di kali yang lain. Wallahu subhanahu a'lam. Auf. واستفراغ الوسع لإدراك أمر شاق ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة تقول استهد في حمل الصخرة ولا تقول استهد في حمل العصا واصطلاحا عرفه بقوله بذل الوسع في بلوغ الورد والوسع بضم الواو الطاقة والقوة وهذا تعريف عام وهو إلى التعريف اللغوي أقرب فلا بد من تقييده بالحكم الشرعي لأن المراد البحث في الاجتهاد الذي هو طريق لإثبات حكم شرعي فيكون المراد بالفرد الحكم الشرعي المطلوب ولو قيده بالفقيه وقال بذل الفقيه وسعه لبلوغ الفرد لكان كافيا كما في جمع الجوامع لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام الشرعية وللمجتهد شروط تقدم أكثرها في الكلام على المبتدي. نعم. Setelah penulis membicarakan tentang taklid, syarat-syarat mustahid dan ijtihad itu yajib wajib bagi orang yang terkumpul padanya syurutuhu syarat-syarat ijtihad. Dakara penulis menyebutkan ta'rif al-ijtihad, definisi ijtihad. Ya, nah ijtihad karena ijtihad adalah yukabil kebalikan dari taklid. Bahwa lughatan dalam bahasa Arab ijtihad maknanya adalah badlul juhdi. Ya, catatan kaki al-juhdi kalau jimnya domah maknanya tokoh, kemampuan, mengerahkan kemampuan. Kalau fathah badlul jahdi maka artinya adalah masyakok. Maka bacanya badlul juhdi, mengerahkan kemampuan, jangan jahdi. Wastifahul wus'i, dan mengeluarkan semua daya liidrak untuk mendapatkan satu perkara yang berat. Dan kata-kata ijtihad tidaklah digunakan kecuali dalam perkara yang berat, yang sulit. Contohnya, dia bersungguh-sungguh untuk membawa batu besar. Tidaklah dikatakan dia bersungguh-sungguh untuk membawa tongkat yang ringan. Sedangkan secara istilah didefinisikan oleh Al-Juwayni dengan mengatakan batul wus'i fi buluhil ghaud, mencurahkan kesungguhan untuk sampai pada satu tujuan. Al-wus'i kalau wawunya di dhammah maknanya taqah wal quwwah, kemampuan dan kekuatan. Nah, definisi yang dibawakan oleh Al-Juwayni di sini adalah definisi yang terlalu umum. Bahwa ta'rif lughawi akrab. Nah, lebih tepat kalau kita katakan definisi yang dibawakan oleh Juwayni ini adalah definisi lughawi, pengertian bahasa dari ijtihad. Kalau mau pengertian syar'i atau pengertian syar'i pada Buddha, maka harus min taqyid ditambahi kata-kata hukum syar'i. Karena yang dimaksudkan adalah pembahasan tentang ijtihad yang merupakan metode untuk menetapkan, untuk menemukan hukum syar'i. Saya kunu murad, maka yang dimaksud dengan al-ghardi di sini, tujuan di sini adalah hukum syar'i yang diinginkan. Dan seandainya penulis itu memberikan tambahan qaid al-faqih sehingga bunyinya batul faqih usahu libulul ghardi, lakana kafian, ini saya definisi yang sudah cukup lengkap. Seorang ahli fikih yang mencurahkan kemampuannya untuk bisa sampai kepada satu tujuan. Itulah definisi ijtihad yang disebutkan oleh penulis sendiri Al-Juwayni di kitab beliau yang lain Jamul Jawami'. Li'anal faqih, karena ahli fikih layak takalam, tentu tidaklah berbicara kecuali berkaitan dengan masalah hukum syar'i. Dan mustahid itu memiliki beberapa syarat, telah lewat mayoritas syarat-syaratnya fil kalam alal mufti, ketika kita membicarakan tentang mufti. Ya, suki. Qawluhu fal mustahidu imkanan kaminal alati fil ijtihadi ay muhassilan li jamil alati fil ijtihadi kama taqadama bayanuhu wa yakunu mustaqilan bi ma'rifat ahkami wa zahiru anna muradahu mustahidul mutlaku ihtaroza min mustahidil madhabi wa mustahidil fatwa wa illam yataqaddam lahuma dikrun wa inkana ladhi yazharu tagayadul hukmi al-mazkuri fihima aw yakunu lidab'i tawahumi ba'di musamahati fi ba'di surutil ijtihadi wa'ala kullin walau asfata qawlami inkana kamilal alati lakana awla wa'allahu a'lam. Maka mustahil jika sempurna alat ijtihadnya, artinya mendapatkan semua alat ijtihad yang telah dijelaskan di depan. Saya kuno, artinya dia mustaqilan adalah orang yang independen guna arfatil akam untuk mengetahui hukum. Maka karena ada kata-kata kamilal alat di sini, maka zahir kemungkinan besar yang dimaksud dengan mustahil di sini adalah mustahil mutlak, karena dialah orang yang memiliki alat ijtihad yang lengkap. Wa yakunu bidzalika, maka dengan adanya kalimat ini kamilal alati fil ijtihad ihtaroza, maka penulis membatasi diri atau menjaga diri dari mujtahid mazhab dan mujtahid fatwa. Beliau tidak inginkan mustahid madhab dan mustahid fatwa dalam kata-kata beliau al-mustahid. Lihat catatan kaki nomor 3. Mustahid mutlak adalah man tawafarat fi surutul ijtihad, orang yang lengkap pada dirinya syarat-syarat ijtihad. Dan mustahid madhab wal alim fi madhabi imamihi, adalah seorang yang ulama, seorang yang alim mengetahui madhab imamnya, al-mutamakin min takhiji ma'lam yanussa alihi imamuhu ala mansusihi, dan dia punya kemampuan untuk melakukan takhid masalah-masalah yang tidak ada nasnya, tidak ada nas atau teks jawaban dari imamnya, bisa dia takhid kepada mansusihi. Dia takhid dengan nas teks jawaban-jawaban imamnya. Maka takhid di sini semakna dengan qiyas. Qiyas itu untuk dalil, sedangkan takhid itu untuk fatwa. Kalau qiyas untuk dalil, kalau takhid untuk fatwa. Maka fatwa di sini kita qiyaskan kepada kepada masalah yang lain yang kita nilai sama, yang dinilai sama. itu disebut takhid, disebut juga takhidul furu alal usul. Usul di sini maksudnya usul madhab. Usul madhab itu apa? Fatwa-fatwa imam madhab. Sedangkan mustahid fatwa adalah man qasara ijtihadahu ala masah an imamihi, adalah ulama madhab yang qasara membatasi ijtihadnya ala masoha, berdasarkan masoha an imamihi, perkataan-perkataan valid dari imam madhabnya, walam yatamakkan, dan dia tidak punya kemampuan untuk takhriju ghairil mansus, itu disebut mujtahid fatwa. Maka dia adalah adalah ulama yang berijtihad menentukan manakah riwayat imam yang sahih. Dia punya kemampuan untuk mengatakan, menisbatkan perkataan ini kepada imam kami itu salah, itu keliru, itu benar. Nah, dia punya kemampuan untuk ngasih stempel, ini riwayat yang valid dari imam, ini riwayat yang tidak valid dari imam, ini dusta atas nama imam. Karena ya, namanya ulama sejak zaman dulu itu sering namanya dicatut. Dia berpendapat demikian, padahal berjadi tidak demikian. Nah, siapa yang punya kewenangan ngasih stempel, ini riwayat valid dari Imam Ahmad, ini tidak benar kalau ini dikatakan oleh Imam Ahmad misalnya. Maka itu mujtahid fatwa dalam madhab Hambali. Ya, dia tidak melakukan takhid furu' alal usul. Dia cuma menekuni, mengumpulkan apa yang dikatakan orang sebagai misalnya pendapat Imam Ahmad. Kemudian dia ngasih stempel, oh ini semuanya benar, Imam Ahmad punya 3 riwayat dalam masalah ini, ini valid, ini valid, ini valid. Dia mengatakan, atau dia yang punya kemampuan untuk menentukan, ini pendapat imam yang paling terakhir. Jadi yang punya kemampuan untuk menentukan, ini dusta atas nama imam. Wailam ya taqaddam lahum madzikrun, meskipun dua macam mustahid ini, mustahid madhab dan mustahid fatwa, lam ya taqaddam dzikrun, tidaklah disebutkan di depan. Wa in kana alladhi yadhhar, meskipun yang nampak jaya berlakunya hukum tersebut, fihima untuk mustahid madhab dan mustahid fatwa. Au kana au yakunu ata lidafi tawahum, atau perkataan ini in kana kamilal alat fil istihad adalah lidafi tawahum, untuk mencegah salah faham dimungkinkan ba'dil musamaha, adanya beberapa, adanya sedikit kelonggaran fibak disurutil istihad, berkaitan dengan sebagian syarat istihad. Ya, maka apa makna perkataan al-ju ini ingkar akan lal alat fil istihad, maka kemungkinan itu ihtiras, beliau tidak menginginkan kata-kata mustahid di sini kecuali mustahid mutlak, namun dimungkinkan juga tambahan ila kamil alat beristihad untuk membantah orang yang memberikan kelonggaran dalam syarat-syarat beristihad. Maka beliau tegaskan harus sempurna alat istihad. Walau kulit, namun kesimpulannya, seandainya penulis itu menghilangkan kata-kata ingka kamil alat, lakana aula, niscaya lebih tepat. Wallahu a'lam. Kenapa kalau lebih tepat? berdasarkan penjelasan yang kedua au yakunu dafi tawahum ba'dil musammahah, maka jika itu untuk dafi tawahum maka cukup dengan kata-kata fal mujtahidu, itu sudah ya dafi tawahum ya, sudah mencegah salah faham adanya keringanan ya, yang tidaklah disebut mustahid kecuali orang ya tak penuhi syarat beristihah. Dan berdasarkan makna yang pertama yang dia inginkan adalah ihtiras, maka ini juga kurang tepat. Karena apa? Karena perkataan beliau di sini itu juga berlaku untuk mustahid madhab dan mustahid fatwa. Perkataan beliau apa? Beliau katakan mustahid yang lengkap alat istihadnya, lalu dia beristihad, lalu benar, untuknya dua pahala. Ini apa? Hanya berlaku untuk mustahid mutlak, tidak berlaku untuk mustahid madhab, tidak berlaku untuk mustahid fatwa. Jawabannya semuanya benar. Mustahid fatwa boleh jadi keliru mengatakan ini benar perkataan imamnya padahal ternyata tidak benar. Dosakah dia? Tidak berdosa kalau dia telah beristihad meneliti validkah ini perkataan imam ataukah tidak. Maka dapat ganjaran dan tidak dapat dua pahala ataukah tidak, itu berlaku juga untuk mustahid fatwa. Demikian juga berlaku untuk mustahid madhab. Dia beristihad ninmas imam masalah ini, ini ada masalah baru seperti ini, bisakah ini kita kiaskan ke sini. Dia beristihad atau tidak beristihad, maka mustahid madhab itu juga berlaku padanya. Jika benar dapat dua pahala, jika tidak benar dapat satu pahala. Sehingga yang tepat kata-kata ingkar akan bilal alat itu ya, lebih bagus kalau tidak ada. Ya bibit. Kalau Pak Fa'in sudah ada fil furu'i al muradu biha al masailu al fitiyatu al zahiyatu allati laisa fiha dalil qati'un karena hadza huwa mawdhu'ul istihadi. Qaluhu fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada wa aqta'a falahu ajrun wahidun al muradu bil isabati ay wafiqa ma adahu ilahi ijtihaduhu ma huwa hukmun fil waqi'i wa qawluhu ajrani ay nasibani minat tawabi ya'lamu ma'allahu kamiyatan wa kaitiyatan ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isobatihil haqti likaunihi sana sunnatan yuktada biha fayat tabi'uhu al-qalliduna wa yizharul haqqa wa in ijtihada wa akhta'a falahu ajrun wahidun ala ijtihadihi wa khata'uhu maghfurun lahu li'annahu ghairu maqsudin illa in qasara fil ijtihadi wa hadha huwal qawlu as-sahihu fil mas'alati annahu laisa kullu mujtahidin musiban balil musibu wahidun wa man adahu muhti'un wa huwa qawlu malikin wa abi hanifata fi qawlin wa syafi'iyat ti wal hanabilati. Nah, jika beristihad dalam furu', yang dimaksud dengan furu' adalah masalah fiqhiyah dhanniyah. Masalah fiqhiyah dhanniyah yang tidak terdapat dalil tegas dalam masalah, satu masalah. Dan itulah mahalul ijtihad. Alati laisa fiha dalilun qati'un. Tidak ada, yaitu masalah-masalah fikih yang tidak ada padanya dalil tegas. Dimaksud tidak ada padanya dalil tegas, boleh jadi tidak ada dalil sama sekali. Boleh jadi ada dalilnya namun tidak tegas maknanya ke sana. Maka ini semua adalah mahalul ijtihad. Dan tidak ada ijtihad dalam perkara sudah terdapat dalil tegas tentangnya. Tidak ada ijtihad dalam masalah wajib tidaklah jilbab misalnya. Tidak ada tegas. Tidak ada ijtihad. Karena hadza huwa madhhab ijtihad, karena inilah sasaran ijtihad. Ada perkara yang sudah ada dalil tegasnya, maka itu bukan ruang berijtihad. Lalu dia benar, maka untungnya dua pahala. Jika dia keliru, maka jika berijtihad kok keliru, maka untungnya satu pahala. Yang dimaksud dengan isobah adalah ayyuwafiqu ayyuwaf, mencocoki ma'adaw ilai ijtihadu, hasil ijtihadnya. Ma'adaw ilai ijtihadu, maknanya hasil ijtihadnya. Hasil ijtihadnya yuwafiqu mencocoki ma huwa al-hukmu fil waqi', hukumnya secara realita. Karena dia kata hukumnya memang demikian. Hasil ijtihadnya juga demikian. Untuknya ajrani dua pahala, yaitu dua bagian dari pahala yang hanya Allah yang tahu kamiyatan wa kaifiyatan. Kaifiyatan berapa besarnya hanya Allah yang tahu. Kamiyatan berapa jumlahnya Allah juga yang lebih tahu. Itu dua bagian dari pahala. Yang satu bagiannya itu berapa jumlahnya, nah, tidak dijelaskan. Ya, kenapa untuknya dua pahala? Yang pertama adalah satu pahala untuk ijtihadnya, dan yang kedua adalah satu pahala untuk isobati al-haqq. Karena pendapatnya, ijtihadnya bersesuaian dengan kebenaran. Jadi sini ada muskilah. Kenapa isobatul haqq, isobatul haqq itu berpahala? Padahal isobatul haqqa itu adalah taufiq minallah. Kenapa kok diberi pahala? Jadi satu pahala untuk ijtihad, satu pahala untuk hasil ijtihad yang bersesuaian dengan kebenaran. Hasil ijtihad yang bersesuaian dengan kebenaran itu kan berkata dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih taufik seorang beristihad benar. Ini enggak, yang situ enggak dikasih taufik tidak. Nah, kenapa berpahala? Apa usaha manusia di sini? Kalau itu murni taufik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa taufik diberi pahala? Maka masa taufik berpahala? Orang itu mengerjakan sholat, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taufiknya tidak berpahala. Namun dia perbuatan mengerjakan salatnya itulah yang berpahala. Makanya di jawaban muskilah ini telah dijawab oleh pensyarah dengan mengatakan likaunihi sanna sunnatan yuktaja biha. Karena hasil ijtihad yang benar itu menjadi satu rintisan yang baik, teladan yang baik yang diikuti. Lalu diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Dan karena dengan pendapat yang bersesuaian dengan kebenaran tadi, nampaklah hak di tengah-tengah manusia. Ini tidak akan muncul tanpa ijtihad si ulama mujtahid. Nah, dari sisi ini isobatuhul haqqa itu berpahala. Kenapa? Karena dengan pendapat dia yang bertepatan dengan kebenaran, muncullah kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang semula tidak ada. Dengan demikian pula seorang ulama yang berijtihad, maka dia telah sanna fil islami sunatan hasanah. Para ulama yang berijtihad dan ijtihadnya benar itu termasuk dalam sanna fil islami sunatan hasanah. Ini ada satu masalah belum ada yang bahas, atau sudah ada yang bahas namun keliru. Udah dia membahas kemudian benar, maka dia sanafil islami sunatan hasanah. Dan orang yang sanafil islami sunatan hasanah untungnya pahala. Nah, maka sisi pahala dari isobah al-haqqa, sisi pahalanya adalah karena dia sanafil islami sunatan hasanah. Yang kedua, karena dialah menjadi sebab nampaknya kebenaran. Namun jika dia beristihad dan dia salah dalam istihadnya, maka punya satu pahala, yaitu pahala untuk istihadnya, sedangkan kesalahannya dimaafkan. Dia ada ghairu maksud, dan karena dia tidak bersengaja mencari pendapat yang salah, illa kecuali in qasara fil istihad, jika dia tidak tenanan, kurang maksimal dalam beristihad. Dan istihadnya sekenanya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka pendapat yang keliru tidak diampuni. Hadza qaulu sa'inna, pendapat yang benar dalam masalah ini, yaitu tidak semua mustahid itu benar, namun yang benar cuma satu, adapun yang lainnya adalah salah. Sehingga pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dalam satu pendapatnya Syafi'i, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bagus. Ala hadza al-qawli waman sya'ul khilaf fi lillahi ta'ala fi kulli waqi'atin hukmun mu'ayyanun fi nafsil amri fa bila ihtiyatin mustahidi aw laysa lahu hukmun mu'ayyanun wa innama al-hukmu fi ma wasala ilayhi mustahidu fi ihtiyati ashabil qawli tsani qawli qawli hukman mu'ayyanan faman wafaqahu fahuwa mushikun faman lam yuwafiqhu faman lam yuwafiqhu fahuwa mushikun. Kemudian pendapat yang kedua, setiap mustahid dalam furu' dalam masalah fikih itu benar. Nah, pendapat kedua dalam masalah ini, ini adalah pendapat keduanya Imam Abu Hanifah, pendapat sebagian Syafi'iyah, sebagian Malikiyah, sebagian ulama kalam. Fayakunu lahu ala hadzal qauli, maka berdasarkan pendapat ini, maka mustahid yang keliru tetap dapat dua pahala. Wa man sa'ul khilaf, dan akar permasalahan yang menjadi sebab perselisihan adalah pembahasan apakah lillah, Allah memiliki dalam setiap permasalahan hukum tertentu. Finafsil amri, yang hukum itulah finafsil amri, yang finafsil amri dalam dalam senyatanya sebelum istihad yang mustahid. Ataukah Allah tidak memiliki hukum tertentu sehingga hukum Allah fi hadratus ala adalah ma wasala ilaihi mustahidu, hasil istihadnya si mustahid. Ya Allah itu dalam masalah ini itu ada punya hukum tertentu dalam realitanya di sisi Allah. Di sisi Allah itu sudah ada hukum tertentu untuk tiap masalah atau tidak. Misalnya masalah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Apakah di sisi Allah sudah ada hukum tertentu dalam masalah ini? Ataukah hukum Allah dalam masalah ini adalah hasil ijtihad masing-masing mustahid? Maka para ulama yang fa'asabul qalusani, maka ulama itu pendapat dengan pendapat kedua mengatakan Allah tidak punya hukum sebelum ijtihad yang mustahid. Bahkan hukum Allah adalah ma'adahu ilaihi ijtihadul mustahid, hasil ijtihad yang mustahid. Maka segala hukum yang ada sangkan kuat itulah benar, itulah hukum Allah. Sedangkan jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama usul mengatakan sebenarnya Allah memiliki dalam setiap masalah hukum tertentu di sisinya sebelum istihadnya mustahid. Maka mustahid yang mencocoki hukum tersebut dialah yang benar, dan mustahid yang tidak mencocokinya pemukti'in itulah mustahid yang keliru. Namun yang benar adalah pendapat yang pertama, karena jelas Nabi mengatakan fa'ah to'a dalam hadis tadi. Lalu dia salah. Dia salah. Kenapa dia tidak salah? Karena dia meleset dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya. Ya, rezeki. Tidak boleh mengatakan setiap mustahid dalam usul kalamiah adalah benar. Yang dimaksud dengan usul kalamiah di sini adalah masail akidah, masalah-masalah akidah yang dinisbatkan pada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang dibuat-buat oleh ahli kalam di usuluddin yang membahas tentang masalah akidah. Min isbatil aqaid, yaitu menetapkan akidah bituruk dengan metode yang mereka buat sendiri dan mereka berpaling dari ajaran yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Itu definisi ilmu kalam. Maka usul al-i'tiqadiyah artinya adalah masalah-masalah akidah yang ini disebut oleh sebagian orang dengan ilmu kalam. Maka menurut hemat saya usul kalamiah di sini maknanya bukan ilmu kalam, non akidah. Sehingga makna usul kalamiah adalah masalah-masalah akidah yang disebut oleh sebagian orang sebagai ilmu kalam. Karena sebagian orang menggunakan nama ilmu kalam dan yang dimaksud dia adalah akidah sebagian orang. Maka sebagian orang menamai akidah dengan ilmu kalam. Meskipun yang benar itu beda, ilmu akidah dengan ilmu kalam itu lain. Ilmu kalam sebagaimana tadi dikatakan oleh penulis, orang bahas tentang masalah akidah dengan tanpa menimbang ajaran Quran dan Sunnah. Wal makna maknanya anahu la yasir, tidaklah boleh mengatakan semua orang yang beristihad dalam perkara akidah kalau musib pun maka dia adalah benar. Bal al musib wahidun, bahkan yang benar itu adalah tunggal, adapun yang lainnya maka dia keliru. Sebagian ulama menukil ijma' dalam masalah ini. Wa mukhalafatu ba'dihim la yutaddu biha, dan penyimpangan sebagian mereka tidaklah teranggap adanya. Karena hal tersebut, karena pendapat ini berarti menyebabkan la taswib keberkahan orang-orang yang sesat, Nasrani, Majusi, orang kafir dan mulhid. Hada ta'lin ini alasan logika lima takodam untuk keterangan yang telah lewat. Karena pendapat ini yu'addi ila menyebabkan pembenaran terhadap orang-orang yang keliru, aludulala orang-orang sesat yang keliru. Wa ana kulaman ada ila istihaduhu, sehingga semua hasil istihad dalam masalah akidah dikatakan muafikun mencocoki kebenaran dan membenarkan orang-orang yang sesat, perkataan orang sesat dan sesuatu kebatilan. Wa ma ada ila albatil fa huwa batilun, dan segala hal yang mengantarkan kepada kebatilan adalah kebatilan. Yang dimaksud dengan ahlul dolalah adalah ahlul batil. Yang dimaksud dengan nasara adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang yang menisbatkan agama mereka kepada syariat Isa. Asalnya nasara itu adalah agama yang diturunkan dari sisi Allah. Akan tapi sekarang atau sejak lama hurifat wa budila, telah diselawengkan dan telah diganti. Dan orang-orang Nasrani itu yaquluna bitaslis, meyakini trinitas. Ini maksud dengan trinitas, Allah menurut mereka itu memiliki tiga oknum. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan. Majusi, mereka adalah orang-orang yang menyembah cahaya dan api, menyembah kegelapan, menyembah matahari dan rembulan, dan mereka beranggapan bahasanya alam semesta ini memiliki dua ilah. Satu adalah cahaya dan yang kedua adalah kegelapan. Kufar jamak kafir. Kafir di sini yang dimaksudkan adalah kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Ya, kufur akbar itu macamnya macam-macam banyak. Ada kufur takdib, kufur karena mendustakan. Di antara takdib adalah kufur istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan zina, menghalalkan khamr. Ini kufur istihlal. Ya, kufur istihlal itu juz'un, bagian dari kufur takdzib. Karena orang tidaklah menghalalkan apa yang Allah haramkan kecuali mendustakan apa yang Allah turunkan. Kufur istikbar, kufur sombong. Dia mengaku itu benar. Takdzib apa? Mengaku ini, menilai ini dusta, bohong, tidak benar. Istighfar, mengaku itu benar secara hati, hatinya mengaku itu benar, namun dia tidak mau tunduk. Kufur i'rad, berpaling cuek, dia enggak mau tahu itu benar ataukah tidak benar. Kalau istighfar, dia masih cari tahu, kemudian dia tahu itu benar, namun dia tidak menerima, dia tidak mau tunduk padanya. Kalau kufur i'rad adalah orang yang tidak tahu apakah Islam itu benar apakah tidak benar, saya enggak mau ambil pusing Islam itu benar apakah tidak benar. Kufur syak, orang kafir karena ragu-ragu, jangan-jangan surga itu tidak ada, jangan-jangan akhirat itu bohong-bohongan. Kufur nifaq, orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Sedangkan kufur asro ke dalam mengeluarkan dari Islam. Dan kufur asro itu mencakup semua macam maksiat. Dengan makna yang luas, maka semua maksiat adalah kekafiran dalam makna yang luas, itu kekafiran asro. Meskipun dalam makna yang lebih detail kita katakan ya tidak, ada maksiat yang hanya maksiat, ada maksiat yang statusnya Nabi sebut sebagai kekafiran, dan kekafiran asro. Dan secara umum maksiat yang Nabi nilai sebagai kekafiran asghar, kekafiran atau kekafiran asghar, itu lebih jelek daripada maksiat pada umumnya. Mulhid, mulhidin adalah bentuk mufradnya dalam mulhid. Wa man kafara bil adyan kulliha, dia adalah orang yang ingkar dengan semua agama, ateis, ingkar Tuhan. Ini salah satu makna mulhid. Atau mulhid di mulhid dalam istilah para ulama sekarang itu maknanya ateis. Namun mulhid dalam istilah para ulama salaf terkadang maknanya adalah dolun, orang sesat, halikun, orang yang binasa dengan pengertian orang yang sesat. Maka satu hal yang tidak tepat menerjemahkan mulhid selalu dengan ateis. Di sebagian kalimat tepat, ketika kita membaca perkataan salaf ya, yang menyebut ahlul bid'ah dengan mulhid, nah, kemudian kita terjemahkan ateis, ya gak nyambung. Lu ahlul bid'ah kok ateis? Nah, ya enggak. Namun kalau di perkataan ulama salaf sering kali mulhid maknanya adalah ya, dolun, halikun, orang yang binasa karena kesesatannya. Ya, Wildan. Kamu juga dengar, maka laisa kullu mustahidin fil qura'i musiban. Kamu juga melihat Nabi Sallam menistah jawab al-Qur'an pada hukuman ila akhirih. Ay man min jumlati mastadalla bihi. Kullun minhum musiban lam yakun lihadha taqsimi makna wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, di antara min jumlati, di antara dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan tidak semua mustahid dalam masalah fikih itu benar adalah hadis ini. Man istahada fa asaba falahu ajrani. Sisi pendalilannya, karena Rasulullah SAW menjadikan ulama mustahid menjadi dua kelompok. Satu kelompok adalah yang benar, kelompok yang kedua salah. Seandainya setiap dari mereka itu benar, maka pembagian semacam ini tidak ada maknanya. Wallahu a'lam. Maka perkataan beliau tadi tidaklah boleh kita katakan semua mustahid dalam usul itu benar. Ini adalah qaid untuk pendapat yang kedua. Ya, seandainya kita mengambil pendapat yang kedua, bahasanya setiap mustahid itu benar, maka perlu dikasih qaid. Perlu dikasih qaid. Qaidnya apa? Mustahid fil furu'. Bukan mustahid fil usul, namun mustahid fil furu'. Adapun mustahid fil usul, ya harus kita tegaskan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ini jika kita ngambil pendapat yang kedua, meskipun telah ditegaskan pendapat yang kedua adalah salah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tegas ada mustahid yang Nabi katakan fa'ah to'ah. Maka seandainya kita ngambil pendapat yang dua, kullu mustahidin musib, maka perlu diberi qaid fil furu'. Jadi tidak berlaku untuk al-usul. Itu inti dari apa yang dimaksudkan oleh penulis. Wa la yajuzu an yuqala kullu mustahid fil usul kalamiyah musibun. Kemudian berkaitan dengan dua pendapat ulama tentang apakah mustahid itu musib ataukah ada yang salah, maka dua pendapat ini sebenarnya bisa dikompromikan. Dua-duanya itu ya ada benarnya juga. Sebagian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka benar kita katakan setiap ada mustahid yang salah itu benar. Dan mengatakan ada mustahid, setiap mustahid itu benar, itu juga tidak salah jika makna setiap mustahid itu benar adalah benar jalannya, bukan benar hasilnya. Jadi kalau melihat hasil ijtihad, maka hasil ijtihad itu ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau melihat jalannya, ini adalah masalah yang perlu perlu pada ijtihad, kemudian orang berijtihad maka semua mustahil. Benar, ini masalah yang dalilnya tidak dalil tegas, maka bisa ada ijtihad di dalamnya. Maka semua orang yang menempuh jalan ijtihad, maka dia menempuh jalan yang benar dan tidak salah. Namun catatan penting yang lain, adakah ijtihad dalam masalah usul, dalam masalah akidah? Jawabannya ada. Ada ijtihad dalam masalah usul itu ada. Kan ada perkara-perkara yang tidak jelas sehingga para ulama berselisih pendapat bahkan sejak masa salaf. Apakah ketika Isra Mi'raj Nabi itu melihat rohnya? Mizan itu satu ataukah banyak dan seterusnya, ada di sana khilaf. Ada di sana khilaf. Sehingga ada di sana ijtihad, ijtihad untuk tarjih. Ijtihad untuk tarjih memilih manakah pendapat yang benar dalam masalah-masalah ini. Sehingga tidaklah benar kalimat la ijtihada fil usul atau la ijtihada fil aqidah. Tidak ada ijtihad dalam masalah akidah, ini kalimat yang kurang tepat. Atau ada orang yang bikin kalimat la khilafa fil aqidah, ini kalimat yang tidak tepat. Ada khilaf di sebagian masalah akidah. Dan kalimat yang tepat kata Syaikh Ali Hasan di sebagian ceramah beliau adalah la khilafa fi usulil aqidah. Tidak ada khilaf kalau dalam pokok-pokok akidah. Tidak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah dalam pokok-pokok akidah. Orang beriman melihat Allah di surga dan masalah-masalah yang lainnya, itu tidak ada khilaf. Ada khilaf namun dalam furu' akidah. Furu' bermakna daqa'iq, perkara-perkara detail dalam masalah akidah. Syaikh Ali Hasan mengatakan, kami tidak mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Arya, la khilafa fil aqidah. Kata beliau perkataan la khilafa fil aqidah itu perkataan As'ariyah. Dan kami katakan la khilafa fi usulil aqidah. Ada pun daqa'iq aqidah, masalah-masalah detail dalam masalah aqidah, ada khilaf apakah jin yang salah itu masuk surga atau tidak, itu ada khilaf. Tapi masalah daqiqah ini bukan masalah yang besar-besar dalam masalah akidah. Ini sudah turunan. Ini turunan dalam masalah surga. Pembahasan tentang masalah surga, surga itu abadi, itu usul akidah. Apakah ada penghuninya surga dari jin saleh? Nah, ini perkara turunan. Nah, mungkin dalam masalah semacam ini dijumpai khilaf. Adakah mizan? Itu usul. Meyakini adanya mizan itu usul. Namun apakah mizan jumlahnya satu? Itu derivat, itu furu, itu daqa'iq dalam masalah tidak. Maka ada khilaf. Kemudian secara catatan yang lain, bahasanya manusia berkaitan dengan ilmu itu ada tiga tingkatan. Ada orang awam, dan ada talibul ilm, dan ada al-alim. Kewajiban orang awam adalah taklid, bertanya kepada orang yang dia mantepi ilmunya dan dia beramal dengan jawaban orang yang dia tanyai. Talibul ilm adalah orang yang dia sebagian masalah dia bisa menimbang, di banyak masalah dia masih bingung. Maka untuk masalah-masalah bingung dia wajib taklid. Untuk masalah-masalah yang dia telah jelas, bisa menimbang, bisa memikir, maka adalah dia beramal sebagaimana tarjih yang dia lakukan. Dan ada alim yang kewajibannya berijtihad dan tidak boleh taklid kecuali dalam dua kondisi. Maka tidak tepat perkataan sebagian orang yang mencela taklid itlaqan. Mencela taklid secara mutlak. Sering kita jumpai orang yang mencela taklid secara mutlak. Kita harus tahu dalil. Tidak. Satu perkataan yang tidak tepat. Kalau orang-orang itu murni orang awam, polos, bacakan dalil malah bingung, stres, maka dia tidak kita tuntut untuk faham dalil, kemudian majul istidlal. Namun dia dituntut untuk sekedar belajar, ada masalah tanyakan dulu kemudian beramal, ada masalah tanyakan dulu kemudian beramal. Ya meskipun ada benarnya juga perkataan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil punya perkataan bahasanya sebenarnya orang awam itu tidak ada. Dan yang ada itu orang yang mengawamkan diri. Sebenarnya orang awam itu tidak ada. Dan yang ada adalah orang yang mengawamkan diri. Dia tidak mau belajar jadinya awam. Padahal dia bisa pintar masalah undur-undur macam-macam. Namun kalau orang awam yang asli memang awam, memang nasibnya itu jadi orang awam itu tidak ada. Ya itu ya ada benarnya. Namun juga secara umum kita katakan demikian tidak benar juga. Ada juga orang yang memang bodoh, daya kemampuan, daya tangkap dan sebagainya. Dan secara umum memang yang terjadi dalam banyak kasus, orang itu sebenarnya bukan orang awam, non orang mengawamkan diri. Dia pintar kok, cuma nggak mau belajar jadinya awam. Maka itu banyak kasus. Fi aghlabil hal itu memang dijumpai demikian. Orang itu sebenarnya tidak awam, namun dia mengawamkan diri dia jadi orang awam. Ya, maka ada orang awam, ada talibul ilm, dan ada alim yang masing-masing punya kewajiban dan tugas sendiri-sendiri. Kemudian ada kosakata yang mau saya jelaskan di kalau dicetakkan lama di halaman 217 tentang masalah mursal, masalah ahad. Nabi melarang muzabanah dan muhaqqalah. Nabi melarang muzabanah dan muhaqqalah. Muzabanah maknanya apa? Muzabanah artinya bai'ul ma'lum bil majhul min jinsihi. Menjual sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang tidak jelas yang sama jenisnya. Misal anggur dengan kismis yang sudah kering, itu muzabana. Sedangkan muhaqqalah maknanya adalah bai'ul habbi fi sumbulihi bihabbin min jinsihi, membakar biji yang masih ada di tangkai dengan biji yang sudah tidak ditangkai yang sejenis. Maka biji-bijian misalnya padi yang masih ada di tangkainya dibarter dengan biji-bijian yang sudah lepas dari tangkai, bahkan sudah dikuliti beras. Maka ini terlarang karena dimungkinkan terjadi fadl, terjadi selisih. Demikian sallallahu alaihi wasallam. Masuk pihak ke bawah ini.